berdua semoga tak akan tergoyang. Telah terucap janji setia takkan berpisah selamanya. Walau musim selalu berganti, bunga cinta janji setia takkan.